ati pialeni maning uliri ko ngomong riko arep ninggal isun ninggal welas isun koyo kesamber kilyap nompat yang serngingi singilingi janji ne sing ngati